الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اخواني في الدين رحمه الله melanjutkan pembahasan tentang salat setelah kita mempelajari tentang syarat-syarat salat dan rukun-rukun salat berikutnya kita akan mempelajari tentang kewajiban-kewajiban dalam salat. Dan sekarang pelajaran yang ke-8 wajibatus salat, hal-hal yang wajib di dalam salat. Qala Syekh rahimahullahu taala wajibatus salati hiya tamaniyatun. Kewajiban-kewajiban dalam salat ada 8. Jami'u takbirati ghairu takbirati ihram. Seluruh takbir-takbir selain takbiratul ihram. Wa qawlu sami'a Allahu liman hamida. Lil imam wal munfarid. Lalu ucapan sami'a Allahu liman hamida. Lil imam, bagi imam, wal munfarid, dan bagi seorang yang salat sendirian. Wa qawlu rabbana wa lakal hamdu. Dan ucapan rabbana wa lakal hamdu lil kull. Untuk semua, yakni semua yang dimaksud adalah imam dan munfarid. Wa qawlu subhana rabbiyal azim, dan ucapan subhana rabbiyal azim fil ruku' dalam rukuk. Wa qawlu subhana rabbiyal a'la, juga ucapan subhana rabbiyal a'la fi sujud, dalam sujud. Wa qawlu rabbighfirli, juga ucapan rabbighfirli baina sajdataini, antara dua sujud. Wa tashahhudul awwal, atau tashahhud yang pertama. Wa julusu lahu, dan duduk untuk tashahhud yang pertama. Ini adalah cara ringkas tentang kewajiban-kewajiban di dalam salat. Kembali kita menengok yang pertama. Yang pertama adalah jami'ut takbirat ghair takbirat ihram. Seluruh takbir-takbir selain takbirat ihram. Hal ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para makmum mutammin untuk bertakbir. Dalam sabda beliau, "Idza kabbara al-imamu fakabbiru." Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Nah, perintah Nabi SAW adalah memberi faedah wajib. Seperti kata para ulama usul fiqh, al-amru lil wujub. Perintah itu untuk menunjukkan wajibnya sesuatu yang diperintahkan. Demikian pula ini menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau. Bagaimana diungkapkan atau disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir fi kulli raf'in, tiap mengangkat, wa khafdin, dan tiap menunduk. Artinya macam rukuk, menunduk bertakbir, ya, menunduk khafdh. Kemudian mengangkat selain sama Allah liman hamidah, misalnya mengangkat dari sujud, Allahu akbar. Kemudian khafdh, menunduk lagi. Juga takbir. Kemudian bangkit, takbir. Wa qiyamin wa qu'udin, demikian pula ketika beliau bangkit dan ketika beliau duduk. Ini artinya bahwa perpindahan dari satu gerakan kepada gerakan lain pada umumnya dengan takbir, kecuali tasmi' sami Allah liman hamidah. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah takbirat al-intiqal, takbir-takbir perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Asani yang kedua dari kewajiban-kewajiban sholat adalah ucapan subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Yang kedua, sami Allahu liman hamidah. Wa qawlu sami Allahu liman hamidah. Ucapan sami Allah liman hamidah ini sami'a artinya mendengar, namun di sini juga memiliki makna mengijabahi, mengabulkan, punya makna atau mengandung makna mengabulkan, mendengar dan mengabulkan. Sami Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dan mengabulkan liman hamidah, bagi orang yang memujinya, menyanjungnya. Dia mengatakan ini wajib bagi siapa? Bagi imam wal munfarid. Munfarid seorang yang sholat sendirian. Adapun bagi makmum, terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahullah. Apakah makmum diharuskan mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau tidak? Terdapat perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Sehingga di sini beliau tekankan imam. Jelas imam ulama menyebutkan imam harus mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Demikian pula dari seorang yang sholat sendirian. Harus. Kembali ke masalah sami Allah liman hamidah. Jadi diwajibkan atau menjadi kemestian bagi imam atau munfarid untuk mengucapkan sami Allah liman hamidah. Hal itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukannya sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu kana sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-raka'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamidah ina yarfa'u sulbahu min ar-raka'ah, saat beliau mengangkat sulbahu tulang belakangnya min ar-raka'ati dari rukun. Dan beliau secara umum memerintahkan kita dalam hadis beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan wajib menurut apa yang disebutkan oleh Syekh Baz di sini, seorang imam atau munfarid mengucapkan sunnah Allah. Selanjutnya, wa qawlu rabbana wa lakal hamd. Balas dengan adapun makmum tadi kita sebutkan terjadi perbedaan pendapat ulama, apakah makmum diwajibkan mengucapkan sami Allah liman hamidah atau tidak. Banyak dari ulama mazhab Hanbali mengatakan bahwa makmum tidak, sehingga makmum hanya mengucapkan Rabbana wa lakal hamd. Akan tetapi ini tidak disetujui oleh para ulama yang lain, dari ulama seingat saya dari mazhab Maliki, mereka mengatakan tetap makmum pun harus, makmum pun wajib mesti mengucapkan sami Allah liman hamidah. Mengapa demikian? Karena keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini ucapan yang ditujukan oleh Nabi kepada para makmum. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, para makmum melihat Nabi salat dan Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum juga mesti mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam buku beliau Sifat Salat Nabi. Ya, sehingga wallahu alam, nampaknya itu yang lebih kuat, bahwa makmum pun juga mesti mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Di sana masih ada keterangan yang lain, namun apa yang saya sebutkan tadi nampaknya cukup. Selanjutnya, qawlu rabbana wa lakal hamd. Ucapan rabbana wa lakal hamdu fil kulli, fil kulli yani untuk seluruhnya. Seluruhnya yang dimaksud adalah baik imam ataupun munfarid, ataupun yang sholat sendirian, atau juga mu'tamin, para makmum, mereka juga diwajibkan untuk mengucapkan Rabbana wa lakal hamd. Tidak ada perbedaan antara mereka. Berikutnya, وَقَوْلُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ, maha suci Rabbku. Al-Azim, yang maha agung, maha besar, dalam ruku. Selanjutnya ucapan سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى dalam sujud. Selanjutnya ucapan Rabbil Firli disebutkan dalam riwayat atau yang disebutkan dalam sifat-sifat Nabi dua kali, Rabbil Firli, Rabbil Firli. Namun sebagian menyebutkan Rabbil Firli ini sudah dianggap cukup satu kali, namun wallahu a'lam, yang disebut di dalam riwayat dua kali Rabbil Firli, Rabbil Firli. Jadi yang utama, Rabbil Firli, Rabbil Firli. Bukan hanya satu kali Rabbil Firli, namun Rabbil Firli, Rabbil Firli. Nah, penting sudah bicara Rabbil Firli. Nah, kita mengikuti apa yang waris yang ada dalam hadis. Rabbil Firli, Rabbil Firli. Kalau kita ingin yang lebih daripada itu, doa yang lain, Rabbi firli warhamni waghfirni warfa'ni waghfirni wa'afini warzuqni, itu lebih afdal, panjang artinya doanya lebih lengkap. Namun Rabbi firli dan Rabbi firli yang pendek dan cukup, lebih panjang lebih bagus sesuai dengan yang ada di dalam hadis. Selanjutnya, pada beberapa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fadhlullah, ada sebagian perbedaan pendapat ulama. Tidak semuanya yang disebutkan disepakati, semacam Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, ya, Rabbil Firli. Sebagian ulama memasukkan ini pada hukum yang sunnah, seperti Asy-Syaukani rahimahullah di dalam Durar Al-Bahiyah, beliau Durar Al-Bahiyah, dia memasukkan apa yang tadi kita bahas, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, Rabbil Firli, pada hukum-hukum yang sunnah, tidak wajib. Karena kalau kita melihat hadis-hadis yang terkait tentang zikir-zikir tadi, sifatnya adalah contoh dari Nabi fi'li, bukan merupakan suatu perintah. Kalian wajib mengucapkan demikian, kalian mesti mengucapkan demikian, ya. Tapi hanya suatu perbuatan Nabi, bahwa beliau dahulu membaca demikian, dahulu membaca demikian. Nah, seperti ini dalam pembahasan usul fikih, ya, disebutkan bahwa ini adalah perbuatan, dan perbuatan itu yufidu, memberikan faedah an-najm, sunnah. Beda halnya dengan al-amr, perintah. Perintah itu memberikan faedah apa? Wajib. Sehingga di sini terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahullah. Sehingga rahimahullah mengenai wajib menurut dalam yang lain, seperti yang tadi saya sebutkan, semacam dalam kitab Durar Al-Bahiyah, ini digolongkan pada hukum yang sunnah. Ala kulli hal, kita berusaha untuk melakukan sebisa mungkin, ya. Namun mengetahui hukum memang perlu, soalnya kita apa bisa bersikap manakala kita lupa pada salah satu hukum, semacam meninggalkan yang wajib, semacam meninggalkan yang rukun. Tadi kita telah sebutkan tentang meninggalkan yang rukun, apa yang mesti dilakukannya. Nah, ini rokat yang kehilangan salah satu rukun karena lupa, kita anggap rokat itu yang rokat yang hilang, gitu kan? Sehingga kita mendatangkan rokat yang lain untuk mengganti, untuk tinggal meninggalkan rukun. Tapi kalau meninggalkan yang wajib, kita tak perlu mengganti yang wajib. Wa tasyahud al-awwal wal julus lahu. Selanjutnya, at-tasyahud al-awwal termasuk yang wajib adalah tasyahud yang pertama. Wal julus lahu, julus yakni duduknya, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa harus dibedakan antara tasyahud dengan duduk. Tasyahud adalah bacaan tahiyatulillah dan selanjutnya. Adapun julus yakni duduk untuk membaca itu, dua-duanya adalah diwajibkan. Mengapa demikian? Karena disebutkan dalam dua riwayat, karena sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi kulli raka'ataini bitahiyyah. Beliau membaca di tiap dua rakaat tahiyyah, tasyahud. Lalu beliau memerintahkan dalam hadis yang lain, idza qa'adtum fi kulli raka'ataini faqulu at-tahiyyah. Bila kalian duduk fi kulli raka'ataini, di tiap dua rakaat, faqulu, maka ucapkan at-tahiyyah. tahiyat dan seterusnya. Nah, di sini ada perintah. Ada perintah untuk mengucapkan atau membaca tahiyat dan selanjutnya. Berarti tasyahud merupakan apa? Wajib, mesti. Karena ini diperintahkan Rasulullah SAW. Lalu mana dalilnya kalau duduk juga wajib? Bukankah Nabi merintahkan bacanya? Ya, Nabi merintahkan untuk baca dan baca adalah wajib. Namun bacaan itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan duduk. Maka duduknya juga wajib. Kemudian disebutkan oleh para ulama dalil yang menunjukkan wajibnya duduk untuk tasyahud karena wajibnya tasyahud. Wajibnya tasyahud tidak mungkin dilaksanakan melainkan dengan duduk, maka duduknya pun menjadi wajib. Nah, ini beberapa kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Sekali lagi, mungkin terjadi perbedaan dalam beberapa poin, beberapa hal yang tadi kita sebutkan. Namun secara ringkas ya, kita ikuti apa yang harus dulu dengan sedikit penjelasan tadi bahwa berpikir semacam subhanallah ta'ala, subhanallah ta'adim, rabbil firli, tempat yang lebih kuat adalah dalam sunnah seperti yang disebutkan oleh Syaukan. Ustaz, bacaan tasyahud awal apakah harus dibedakan dengan yang akhir seperti mana yang biasa ada lain kaumnya? Wal arkanu ma saqata minha, bukan di sini ada dalam syarat ini dalam sebuah keterangan yang tadi kita sebutkan, bila mana rukun yang tertinggal maka itu. Sekarang kalau wajib yang tertinggal, maka dalam ajab untuk sholat walwajibatu ma safata minha amdan batalat sholat batalat sholat bitarkihi sahwan jabarahu as-sujud bisahwi. Sebagian ulama menyebutkan kalau hal-hal yang wajib tadi ditinggalkan secara sengaja, amdan, maka sholat pun menjadi batal. Tinggalkan secara sengaja, maka sholat pun menjadi batal. Akan tetapi, bila ditinggalkan secara sahwan, lupa, maka tidak batal, akan tetapi harus tetapi mesti diganti. Mesti diganti dengan sujud sahwi. Ya. Disebutkan salah satu kejadian terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Meninggalkan tasyahud yang pertama. Disebutkan bahwa ketika itu beliau kelupaan sehingga tasyahud yang pertama tidak dilakukan. Dijelaskan apabila tasyahud yang pertama ini tidak dilakukan karena lupa dan seseorang sudah berdiri dengan tegak, sudah berdiri tegak, lupa, ya, tidak ada yang mengingatkan, kecuali setelah berdiri tegak. Maka, kalaupun diingatkan setelah itu, lanjut, tidak kembali, ya. Tapi kalau dalam proses berdiri, ketika berdiri diingatkan subhanallah, sebelum berdiri tegak, maka dia kembali. Nah, dalam keadaan yang pertama, manakala dia tidak perlu kembali, sehingga dia mati terus, berarti dia telah meninggalkan kewajiban. Nah, disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa hal itu cukup diganti dengan sujud sahwi dan sholatnya sudah sah. Nah, ini perbedaan meninggalkan rukun dan meninggalkan yang wajib. Kalau meninggalkan rukun, harus rukun itu diganti, harus dilakukan. Tapi meninggalkan yang wajib, wajib ini tidak perlu diganti, tidak perlu dilakukan. Kalau sudah terlewat, cukup diganti dengan sujud sahwi. Rukun juga perlu sujud sahwi. Bagaimana yang tadi kita sudah. Saya dipahami insyaAllah. Selanjutnya, ada sutasik pelajaran yang kesembilan. Bayan tasyahud, keterangan tentang tasyahud. Jadi apa yang dibaca di dalam tasyahud? Bahwa dia pun, yaitu seseorang mengucapkan attahiyyatu lillahi as-salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah yang disebut dengan ucapan tasyahud. Tahiyyatu lillah, salawat wa tayyibat. Tahiyyat yakni ucapan-ucapan penghormatan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalawat, salawat tayyibat, hal-hal yang baik dan juga semuanya dari Allah. Assalamu alayka, semoga keselamatan atas Nabi ayyuhan nabi wa nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Salamu alayna, semoga keselamatan atas kami wa ala ibadillahi salihin, dan atas hamba Allah yang salih. Asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada ilah yang benar selain Allah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan. Ini ucapan tasyahud. Ada satu hal yang perlu kita terangkan di sini tentang assalamu alayka ayyuhan nabi. Di sini bagaimana disebutkan dalam hadis atau tasyahud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menerangkan dalam sebuah riwayat bahwa setelah Nabi meninggal, kami yakni para sahabat membaca assalamu ala nabi tanpa alaika ayyuha, tapi langsung assalamu ala nabi. Karena dalam bahasa Arab alaika kaf ini khitab, lawan bicara. Ketika Nabi masih ada, ya, seolah-olah kita berbicara dengan beliau untuk atas beliau langsung. Semoga keselamatan atas engkau ayuhan nabi wahai nabi. Tapi setelah Nabi meninggal, maka kaf khitab dihilangkan sehingga langsung menjadi assalamu ala nabi. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Atau dengan kata lain, mayoritas para sahabat melakukan demikian dalam perbuatan mereka. Pertanyaannya, soalnya ini, apakah boleh tetap dengan assalamualaikum? Insya Allah tetap boleh, karena di sebagian riwayat dalam ucapan tasyahud seperti saya tasyahud Aisyah atau tasyahud siapa Nabi. Itu dengan kata assalamualaikum. Ada juga penyebutan assalamualaikum dalam syahud yang lain. Sehingga semacam waktu itu syahud muslimah menyebutkan ini suatu jadil bahwa assalamualaikum masih boleh. Namun wallahu'alam yang lebih afdal, lebih utama seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan assalamualaikum yang lebih afdal. Karena sifat yang disebutkan oleh beliau menunjukkan bahwa kami para sahabat melakukan demikian. Selanjutnya tsumma yusalli 'ala an-nabi, setelah membaca syahud adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membarik alaihi, memberikan keberkahan bagi beliau. Fayaqul, mengucapkan, Nabi mengucapkan, yakni dalam solawat itu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allahumma, ya Allah, salli ala Muhammad, berikan salat kepada Muhammad. Salat Allah kepada hamba-hambanya, ini artinya, maknanya adalah pujian. Ya. Salat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, maknanya adalah pujian. Sana. Dan seterusnya wa'ala alimul al keluarga. Sama sallaita sebagaimana engkau bersolat kepada Ibrahim wa'ala al dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Innaka hamidun majid, sesungguhnya engkau hamid maha terpuji, majid maha maha agung. Wabarik ala Muhammad, dan berikan berkah kepada Muhammad dan seterusnya. Sama sebagainya itu. Nah, ini yang disebut dengan solawat. Di dalam solat seseorang mengucapkan solawat yakni secara lengkap. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan seperti yang tadi kita telah terangkan dalam soalan yang lalu, bahwa para sahabat minta diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana bersolawat. Ya Rasulullah, qad 'alimna kayfa nusallimu 'alaik. Ya Rasulullah, kami telah tahu bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu, yakni di dalam salat. Fa kayfa nusalli 'alaik? Lalu bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Seandainya ucapan salat itu sederhana saja di dalam salat, mereka tentu sudah bisa, ya. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Begitu. Tapi mereka tahu, mereka mengerti bahwa dalam salat ini zikir-zikirnya tidak seperti doa biasa. Namun di sini ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, di mana seseorang harus mengikuti cara itu. Maka kemudian beliau mengajarkan doa itu atau salat. Ucapkan Allahumma salli ala Muhammad dan selanjutnya. Dan lengkaplah. Setelah itu, apa yang dibaca? Thumma yasta'inu billah fi at-tashahhudil akhir. Kemudian isti'adah, yasta'inu billah. Isti'adah yani mohon perlindungan. Mohon perlindungan kepada Allah. Di tasyahud akhir, pada tasyahud yang terakhir. min azab jahannam, dari azab jahannam, wa min azab al-qabr, dari azab siksa kubur, wa min fitnat al-mahya wal-mamat, dari fitnah, yakni ujian, godaan atau ujian kehidupan, wal-mamat, dan ujian kematian, fitnah al-mamat. Wa min fitnati al-masih al-dajjal, dan dari fitnah atau ujian al-masih al-dajjal, yakni ujian atau godaan al-masih al-dajjal di akhir zaman. Nabi SAW mengajarkan tentunya doa ini, Allahumma inni a'udzubika min 'adzab jahannam, min 'adzab al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal mamat, wa min syarri fitnati al-masih al-dajjal, yang diucapkan. Ya, setelah membaca salawat, maka membaca doa Allahumma inni a'udzubika min 'adzab jahannam, min 'adzab al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal mamat, wa min syarri fitnati al-masih al-dajjal. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalam sifat salat Nabi bahwa bacaan ini ta'awud dari empat hal. Mohon perlindungan kepada Allah dari empat hal ini, termasuk hukumnya wajib. Jadi dikatakan bahwa termasuk hukumnya adalah wajib, karena di sana ada perintah dari Rasulullah SAW. Mana beliau mengatakan fal yasta'id billah min arba', fal yasta'id billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah min arba', dari empat perkara, dari empat perkara. Jadi maka beliau mengatakan wajib. Selanjutnya, summa yatakhayyar min ad-du'a'i ma syaa. Maksudnya yatakhayyar, yatakhayyar yani memilih, yatakhayyar memilih, min ad-du'a'i ma syaa, dari doa, ma syaa, apa yang dia kehendaki. Walasiyam al-ma'thur min dhalik, lebih-lebih doa yang ma'thur, doa yang ma'thur yakni yang diriwayatkan dalam hal itu. Karena Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis setelah doa dari perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang tadi kita sebutkan, dia mengatakan summa yatakhayyar min al-mas'alati ma syaa, summa yatakhayyar min al-mas'alati ma syaa. Selanjutnya hendaknya seseorang memilih dari permohonan atau doa-doa apa yang dia kehendaki. Sehingga ulama rahimahumullah mengatakan bahwa boleh kamu berdoa apa yang kamu inginkan, tentunya dengan berbahasa Arab, ya, bahkan dengan berbahasa Arab. Akan tetapi kalau kita memilih doa yang maksud yang diajarkan oleh Rasulullah, tentu ini lebih afdal. Apalagi Syekh Al-Albani rahimahullah sangat menekankan untuk membaca yang maksud yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Di antaranya yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, misal apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni du'aan ajru bihi fi salati. Wahai Rasulullah, alimni du'aan, ajarkan kepadaku suatu doa, ad'u bihi fi salati, yang aku akan berdoa dengannya di dalam salat. qal, beliau mengatakan qul, ucapkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, inni zalamtu nafsi, aku menzalimi diriku sendiri, ya Allah. Saya zalim terhadap diri saya. Zulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak. Banyak khilaf, banyak keliru, salah. Banyak dosa. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampun dosa-dosa melainkan kepada Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampuni aku. Maghfiratan min indik, berikan kepada ampunan dari sisi. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan berikan aku kasih sayang. Kasihlah, innaka antal ghafurur rahim, yang pada Maha Al-Ghafur, pengampun, Ar-Rahim dan penyayang. Di sana juga ada doa yang lain yang diajarkan Rasulullah SAW. Beliau juga mengajarkan Allahumma firni ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma firni ma qaddamtu, ya Allah, punya apa yang telah lalu dari dosa-dosa, wa ma akhartu, dan apa yang akan datang dari dosa-dosa, wa ma asrartu, apa yang aku sembunyikan, wa ma alantu, dan apa yang aku jelaskan, aku terangkan, wa ma asraftu, wa ma anta ala bihi minni, dan apa yang asraftu, aku berlebihan padanya, dan apa yang engkau mengetahui tentangnya pada diriku. Antal muqaddim wa antal muakhir, qala, yang muqaddim ataupun muakhir, yang memajukan ataupun mengundurkan. La ilaha illa anta, tiada ilah benar melainkan. Ini beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Syekh Bengal juga menyebutkan salah satu doa yang diajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, yakni bantulah aku, ala zikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan mensyukurimu, wa husni ibadatik, dan memperbagus, memperbaiki ibadahku kepadamu. Ya. Ini anjuran Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, saya Amr bin Al-As. Dia mengatakan, la tada'anna an taqula tubra kulli salatin maktubah, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan untuk berdoa di akhir setiap salat yang wajib, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam tasyahud atau selepas salam, ini yang khusus ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama seperti Syekh bin Baz berpendapat sebelum salam, lepas usyah. Ada ulama yang lain mengatakan dubur, yakni setelah. Yani dua-duanya diperbolehkan. Kita mau berpikir sebelum salam atau setelahnya. Selanjutnya Syekh bin Baz mengatakan, wa amma fi tashahud, wa amma fi tashahud al-awwal, adapun dalam tashahud yang pertama, fa yaqumu ba'da syahadataini, maka seseorang bangkit setelah syahadatain. Yani di sini ketika tashahud, pada tashahud pertama dalam bacaan kita ta'iyatullah, salawat wa tayyibat, assalamu alayka wa assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Ini syahadatain yang dimaksud. Jadi menurut Syekh bin Baz, untuk syahadat yang pertama setelah syahadatain berarti belum membaca apa? Salawat. Yaqumu ila tsalitsa, bangkit menuju rakaat ketiga. Zuhri wal asri wal maghrib wal isya. Baik dalam salat zuhur, maghrib, isya, asar, maghrib dan isya. Wa in shalla 'ala an-nabi, perhatikan berikutnya. Wa in, dan bila mana dia mau salawat, yakni mau melanjutkan, bukan hanya berhenti pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, tapi ditambahkan Allahumma shalli 'ala muhammad, fa huwa afdal, itu yang lebih bagus. Jadi pendapat jumhur ulama, ya, bahkan Allahu a'lam sangat ditekankan untuk menyempurnakan dengan solawat. Tapi ulama tetap mengatakan ini sunnah, solawatnya sunnah. Namun demikian, Syekh bin Rahimahullah menyebutkan di dalam sifat Nabi, baik sifat Nabi yang pertengahan atau sifat Nabi yang tidak jilid, yang aslinya, dia sangat menekankan untuk membaca secara lengkap. Mengapa? Karena Rasulullah juga membaca secara lengkap, yakni termasuk dengan salawatnya. Bahkan ulama-ulama Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah, menganjurkan secara lengkap membacanya. Dan ini yang dikuatkan oleh para pengikut madzhab Syafi'i, seperti dalam kitab Majmu' karya Nawawi dan kitab Raudhah juga karya Nawawi. Ya. Disebutkan secara lengkap. Jelas ini yang diutamakan. Dan lebih jelas lagi, Syekh Al-Albani rahimahullah menemukan sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Awana rahimahullah ta'ala, bahwa Nabi SAW dengan jelas membacanya secara lengkap, yakni dengan salawat pada tasyahud yang pertama. Sehingga diupayakan kita tetap membaca salawat. Tapi ingat, ketika ada seseorang tidak membaca salawat, boleh saja. Ya, terkata sudut bagi sini, karena memang ini banyak ulama yang menunjukkan. Di umum ila hadith fidari, karena kauman hadith dalam hal ini. Kuma yakumu ila thalithah, kemudian bangkit menuju ke rakaat yang ketiga. Dari sini jelas, kita akan lakukan tujuh lima. Ya. Yeah.